Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-fattah liyaftah liman syaa min ibadihi abwaabal khairati wat ta'ati. Wassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabak nasiril haq bil haq al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi at-tayyibin wa at-tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana tahhir qulubana min ar-riya'i wal hasadi wal kibri wal hiqdi, tahhir qulubana min an-nifaq wal kufri wal syirki, wa hassin furujana min al-fawahish. A'inna ya Rabbana ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Warzuqna mahabbata habibika Sayyidina Muhammad. Wa akhsurna yawmal qiyamati ma'azumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana arzuqna tawbata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'da. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah, mari kita perbaharui syukur kita atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yang terlihat dan sangat jelas kita rasakan adalah nikmat kita berkumpul di tempat ini, dan kita merasa nyaman dan senang di tempat mulia itu Allah yang kasih. Jika seorang hamba yang tidak dikehendaki oleh Allah dengan kemuliaan, maka tidak akan ia bertahan 5 menit untuk duduk di tempat mulia. Ia akan bingung di tempat tersebut karena itu bukan tempatnya. Akan tetapi bagi ahli iman, orang yang dipilih oleh Allah, biarpun tempatnya jauh, dia akan datang menghadiri tempat yang mulia tersebut, dan Allah akan titipkan di hatinya rasa kesenangan. Itulah nikmat besar. Maka dari itu, yuk kita syukuri keberadaan kita di majlis ini. Semoga benar-benar menjadi sebab Allah ridho kepada kita, menjadi sebab kita dikumpulkan kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa kita membaca kitab Adab Sulukil Murid, dan jika ada waktu nanti kita tambahkan. Yang mana ente yang ngasih tahu yang benar? Hah? Ayo. Baik. Jadi anak kita lo ngasih informasi itu satu jalan sudah, batasnya di mana? Ini sudah beda. Jadi kita pengen yang ikut, anak-anak yang dari Cirebon ikut, karena pengajian itu banyak. Saya itu tidak bisa nginget sampai di mana. Saya itu ngomong di Songgom, ngomong apa tahun bulan kemarin ini, ngomong apa, kalau tidak dicatat kita tidak ingat. Jadi tolong yang ingat, yang ikut, biar mencatat yang benar. Kita sudah sampai kepada wa ammal hasadu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Musannif pengarang adalah Imam Haddad. Imam Haddad adalah seorang alim besar, buta mulai umur 5 tahun. Artinya beliau sempat melihat dunia dengan mata beliau di masa kecilnya. Setelah 5 tahun beliau melihat akhirat dengan mata hatinya. Beliau mengajari kita untuk membersihkan hati, dan beliau punya karangan banyak sekali, di antaranya yang kita baca saat ini, yaitu kitab Adab Sulukil Murid, tata krama orang yang menuju kepada Allah. Artinya kita saat ini dibimbing oleh Al-Imam Al-Ghazali untuk mendapatkan ridha Allah. Di antaranya yang harus kita dengar dari beliau, engkau tidak akan sampai kepada Allah biarpun amalmu banyak, biarpun ibadahmu banyak, jika ternyata ada sesuatu di dalam hatimu dan itu adalah pembakar amal baik, yaitu al-hasadu, al-hasad, dengki. Ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Ia akan menghabiskan amal baik. Lebih dari itu, yang namanya kedengkian akan mengundang dosa-dosa yang lainnya. Di antaranya dosa besar yang namanya menggunjing, dan ini bab khusus yang harus kita bahas. Tidak akan muncul gunjingan kecuali karena adanya kedengkian di dalam hati. Arba riba, kalau kita tahu namanya riba adalah busuk dan hina, akan tapi menggunjing ternyata lebih hina dari itu semuanya. Dan orang tidak akan bisa menggunjing kecuali karena hatinya sudah dikuasai dengan kebencian dan kedengkian. Dan dosa yang namanya menggunjing lebih gede daripada dosa zina. Dan yang namanya menggunjing adalah dzikruka akhaka bima yakrah, seperti yang disabdakan Nabi, atadruna mal ghibah, apakah kamu tahu apakah menggunjing? Dijawab oleh Nabi Muhammad, para sahabat Nabi menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasulullah tentang menggunjing. Dijawab oleh Rasulullah, yang namanya menggunjing, yang dosanya gede, menghapuskan amal baik, menghabiskan kebaikan kita, adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau bercerita tentang saudaramu yang jika ia mendengar pasti dia tidak senang. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, kalau itu benar ada pada dia kejelekan itu, apakah saya disebut menggunjing? Dijawab oleh Nabi, ya itu gunjing. Kau bercerita tentang sesuatu yang benar ada, itu gunjing. Kalau kau berdusta, kalau engkau ngomongkan sesuatu yang tidak ada, namanya buhtan. Buhtan itu dua kesalahan, berdusta plus menfitnah, itu buhtan. Kalau berdusta saja kitab, tapi kalau sudah waqad bahat tahu, maka engkau telah berbuhtan, engkau telah berdusta plus menfitnah, dosanya gede lagi. Nah, menggunjing, nah ini akibatnya dari hasad. Kita bahas menggunjing dulu sebelum kita masuk hasad. Dosa menggunjing luar biasa gede. Dan yang namanya menggunjing itu menyebut kejelekan seseorang, hati-hati, dan kadang ini tidak dirasakan oleh seorang hamba kecuali yang dipilih oleh Allah. Semoga Allah memilih kita. Kadang tidak sadar yang namanya menggunjing itu luar biasa. Misalnya, memang orang itu hitam, kalau kita sebut, yang hitam itu sudah gunjing. Memang hitam orangnya, tapi kita sebut itu yang hitam gunjing. Apalagi kadang kita latah menggunjing orang berzina, selingkuh, ketahuilah yang menggunjing lebih gede dosanya daripada yang berzina itu. Hati-hati lidah ini. Dan dikatakan lebih hina daripada zina, sebab yang namanya zina terjadi di tempat tertutup, di kamar yang sepi dan tersembunyi. Akan tapi yang namanya menggunjing bisa saja di majelis semacam ini. Perkumpulan lah. Allah. Kadang paling enak, tuh. Kemarin sama dia, kemarin ini, wah dibawa laki-laki kemarin. Ini menggunjing. Dan dosanya lebih gede daripada melakukan dosa. Imam Hasan Basri rahimahullahu ta'ala mendengar berita bahwasannya dia digunjing oleh tetangganya. Spontan Imam Hasan Basri mengeluarkan duit, menyuruh pembantunya untuk memberi buah-buahan dan hadiah. Untuk siapa Imam? Untuk tetanggaku yang menggunjingku. Dia menggunjing, kenapa malah engkau beri hadiah? Sebab Nabi menyebutkan orang menggunjing itu memberikan hadiah semua pahalanya untuk yang digunjing. Dia telah menghadiahkan pahalanya untukku, maka pantas untuk aku kirimi hadiah buah-buahan. Makanya kalau Anda menggunjing seseorang, habis amal Anda kirimkan ke sana. Tolong diyakini ini. Menggunjing, gak sadar kita ini. Kadang begitu, ya, makanya kata Imam Ghazali, waktu Imam Ghazali berbicara tentang penyakit hati, permasalahan itu bukan permasalahan gak punya ilmu, permasalahannya itu kita itu gak sadar punya dosa, punya kesalahan, itu musibah. Lah kadang ibu-ibu di suatu tempat dia dikasih tahu, ibu awas jangan menggunjing, gunjing dosanya gede, awas awas awas. Eh di tengah-tengah ibu ada yang nyowel temennya. Tuh kerudung hijau itu yang suka gunjing. Baru dikasih tahu jangan gunjing, ngomong eh kerudung hijau itu loh jaga gunjing. Jadi gitu tuh dipikir nggak gunjing dia tuh. Subhanallah. Kini Pak sudah gunjing. Hati-hati, dosanya gede. Dosa gede, maka ternyata membersihkan hati sangat penting. Dan itu menghabiskan amal baik. Sudah puasa, haji, umroh, sedekah, semuanya habis. Gunjing. Dan medannya macam-macam. Medan cari kutu, ada gunjing. Medan, apa kalau di Jawa Barat tuh ngobeng, kalau di Jawa Timur itu rewang. Rewang ya? Apa? Sinoman. Ya udah, itu wah ngobeng sambil sambil bungkus-bungkus. Itu setannya menggedu ya. Dan ketahuilah yang namanya menggunjing itu adalah bukan saja menggunjing, yang denger sama dosanya utuh seperti yang gunjing. Yang denger syarikun lahu fil ithmi, utuh. Sebab apa? Orang menggunjing itu tidak akan menggunjing kecuali ada temennya. Coba ada orang di kamar sendiri bisa gunjing? Tidak bisa. Makanya temen yang gunjing itu sama, biarpun dia diem. Maka dari itu, kalau Anda dengar orang menggunjing ngomongin kejelekan orang, ada dua pilihan, gak ada yang ketiga. Pilihan yang pertama kita tegur sampai berhenti. Pilihan yang kedua kita cepat pergi meninggalkan tempat tersebut. Kalau Anda tetap di situ, hati Anda pun akan rusak. Contoh, ibu ini mah baik benar, satu ibu baik, nggak mau menggunjing, tapi nggak mau meninggalkan majelis gunjing. Ada dua ibu gunjing, tiga ibu gunjing, empat ibu gunjing. Ibu ini duduk di sampingnya, nggak gunjing, tapi dengar. Ceritanya, tahu enggak kamu ibu yang ada di warung sana, setiap jam 9 malam pasti disamperin sama laki-laki. Ya. Dia mah dengar, tidak gunjing. Dengar tok. Alah kan dengar kan enggak apa. Baik, dengar saja. Tidak gunjing. Baik. Setelah itu besoknya jam 9 malam kalau lewat warung sana kira-kira ngelirik enggak? Mau tidak mau. Tatanya ada benar laki-laki. Oh, iya benar. Mulai masuk nih. Besoknya kelihatan begitu lagi. Bah? Bener. Akhirnya minggu depan kumpul lagi sama grup penggun. Yang gunjing ngomong, gimana yang sana itu harus dinasehati itu. Wah, bahasanya dinasehati. Dia kemarin minggu yang lalu masih di diam. Sekarang bilang apa? Iya bener, saya ngelihat. Masuk. Hati-hati, gunjing itu nular, penyakit nular. Hati-hati. Dan dosanya sangat gede, takutlah kepada Allah. Kata Imam Ghazali, yang biasa menggunjing itu adalah ahli ibadah. Hei yang rajin tahajutan, angkat tangan lidahmu. Imam Ghazali menyebutkan yang suka gunjing itu justru ahli gak sadar, dipikir sudah masuk surga. Karena apa? Gampang rendahin. Gimana sih? Astagfirullahaladzim. Hajikum. Haji. Dia merasa lebih baik dari yang lain. Ahli ibadah. Yang puasanya enggak henti-henti. Yang tahajudnya Masya Allah. Umrah haji. Ahli ibadah. Imam Ghazali punya kitab peringatan bagi orang-orang yang tertipu. Orang tertipu dari ibadah. Ahli ibadah itu termasuk pangkat kelas tinggi. Jadi pangkat kejahatan paling tinggi adalah orang tertipu dari ahli ibadah. Jadi suka menggunjing. Baik, menggunjing. Dosanya gede di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktu Rasulullah Isra Mi'raj dalam hadis sahih, yuhmisuna wujuhum. Mereka itu orang menggunjing itu diberi oleh Allah kuku dari tembaga. Dan kuku itu digunakan untuk mencakar. Sampai jadi semua orang tahu kalau ini menggunjing. Dilarang oleh akram wala yaghtab ba'dukum ba'dho. Jangan saling menggunjing. Menggunjing ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maita fakarihtumuhu. Jadi digambar oleh Al-Quran, orang menggunjing itu seperti makan daging yang mentah, daging busuk dan hina. Dan ilmu ini terus harus kita ingatkan setiap saat, karena permasalahannya kata Imam Ghazali itu lalai, lupa, lalai. Bahkan kadang kalau ibu jangan menggunjing, gunjing gimana, wong dia benar kok. Ya itu karena dia benar melakukannya, maka itu menggunjing. Subhanallah, khususnya menggunjing orang-orang yang melakukan zina. Dalam riwayat Nabi Muhammad menyebutkan, dan ini diambil, dijelaskan panjang lebar oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau orang menggunjing itu umumnya akan mati, dia diuji dengan musibah sama yang digunjing. Menggunjing orang zina akan diuji dengan zina, na'udzubillah. Menggunjing dengan gunjingan apa, dia akan mati. Tidak akan mati kecuali diuji dengan musibah yang sama. Maka yuk sekarang bertobat dari menggunjing. Dan cara bertobat dari menggunjing ada dua caranya. Yang pertama, kalau orang tersebut tahu kita menggunjingnya, kalau orang itu tahu kita menggunjingnya, maka cara bertobatnya kita datang ke tempatnya dan minta maaf sampai dia menghalalkannya. Tahu kalau kita menggunjingnya. Tapi kalau dia tidak tahu kita menggunjingnya, nah ini yang banyak. Kita menggunjing di sini, orang yang kita gunjing di masjid sana. Mereka tidak tahu kita menggunjingnya. Maka cara bertobatnya adalah yang pertama, sebut kebaikan orang tersebut di tempat kita menyebut kejelekannya. Sebut kebaikannya. Tadi kita menyebut dia selingkuh gini-gini, kita langsung rubah. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu ingat enggak waktu saya ngomong ibu yang di sana selingkuh? Rupanya saya salah informasi. Itu kan ibu yang baik, Masya Allah. Oh, ibu yang Masya Allah sangat jaga. Tidak ada orang di sini jaga kayak dia. Kini Masya Allah. Saya yang salah informasi. Dan dia adalah orang yang dia ahli ibadah. Kita sebut kebaikannya di tempat kita menyebut kejelekannya. Yang kedua, istaghfir lahu, kata Nabi. Mintalah ampun kepada Allah untuknya. Terus, ya Allah ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia. Ternyata dengan mendoakan itu ajaran dari Nabi. Sebab dengan mendoakan akan terkikis penyakit nih, dengki tadi. Sebab kalau kita masih benci, enggak bisa doain. Jadi istaghfirullah, mintalah ampun untuknya. Itu adalah masalah menggunjing. Hati-hati jangan sampai menggunjing. Menggunjing yang pendek maksudnya. Pendek. Dan subhanallah, memang betul kadang orang tidak sadar jadi penggunjing. Kadang tidak tanggung-tanggung yang digunjing adalah suaminya. Maka ada istilah yang menyesatkan adalah istilah curhat habis suaminya. Suamiku begini. Suaminya digunjing habis-habisan. Awas, enggak terlalu banyak curhat. Adanya solusi. Cari tahu. Kalau curhat itu baru benar kalau saya curhat kepada orang yang bakal menyelesaikan masalah saya. Saya punya permasalahan dengan istri saya, karena mungkin kesalahannya. Saya datang kepada orang yang bisa menyelesaikan, mungkin ayahnya, pamannya, atau gurunya, barangkali bisa nasihati saya, nasihati istri saya, baru itu namanya curhat yang benar. Loh, kalau saya cerita ke semua orang, ini apa urusannya dengan istri saya? Itu gunjing. Makanya hati-hati. Sering ada orang curhat ke saya, biar saya stop. Ibu kayaknya bukan cari solusi. Karena mulai tadi ibu ngomong setengah jam, saya belum ngomong. Ada orang curhat ke saya tuh habis dari awal akhir tuh. Ada sama ini orang ini mau ceramah tuh begini. Tapi ngomong suami, sudahlah Bu, sekarang saya ambil keputusan. Besok suami ibu saya panggil, tak suruh mencerai ibu. Bingung dia. Ya suami jelek kayak begitu ngapain menikah dengan ibu lagi? Kok cerai Bu ya? Ya kan? Orang curhat ini bukan orang curhat, orang asal ngomong dia. Ini giliran mau saya ngomong cerai enggak? Enggak mau. Jadi asal ngomong. Ada. Jadi tolong para ustaz, kalau ada orang curhat harus ada batasan-batasannya. Apalagi kalau sudah menyangkut kesalahan pribadi, zina dan sebagainya, maka ustadz harus bijak. Haram bercerita kepada orang lain, dan dia disumpah untuk tidak bercerita kepada siapapun agar tidak menyebar kemaksiatan dan kehinaan. Lah kalau saya cerita ke istri saya tentang nih, tahu enggak orang yang tadi itu namanya si fulanah, iya kenapa Buya, itu loh yang zina, saya sudah gunjing. Padahal saya cerita kepada istri saya, gunjing, saya masuk neraka lebih dulu daripada orang yang berzina itu. Allah. Jadi kalau orang curhat ke saya tuh umi istri di rumah enggak tahu semuanya itu. Lagi santri. Maka itu tugas ya, orang yang sering dicurhati itu biasanya beban berat karena harus menyimpan semua hal-hal yang kayak begitu. Baik, takutlah kepada Allah, jangan sampai kita menggunjing. Dosanya sangat gede, jangan dianggap remeh, itu dianggap minal kabair, disebut sebagai minal kabair, dosa gede. Lah sebabnya adalah al-hasad, kedengkian, sama al-baghdha, kebencian. Benci. Sebab kalau cinta tidak akan menggunjing, Bu. Kalau ada cinta di dalam hati enggak ada bunyi. Bahkan salah pun kadang ditutupi. Ini makanya perlu kita pangkas namanya kedengkian. Dengki. Lihat. Orang punya toko makmur, wah macam-macam. Yang punya ketek putih. Yang punya tuyul. Yang ini orang ngiri itu sudah macam-macam. Kesalahan aja sedikit langsung di ungkit-ungkit. Ustaz sama ustaz juga begitu. Ustaz salah senang. Mestinya kan nangis ada ustaz terjerumus. Senang. Musibah innaudzubillah. Sebabnya karena kedengkian di dalam hati. Disebutkan oleh Imam Haddad nih, wa ammal hasadu, kita baca dulu bil barakah. Qala al-musannif rahimahullah taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi darami ila anqal. Wa ammal hasadu, adapun kedengkian, fahuwa, makna kedengkian itu, fahuwa, maka dengki itu adalah mu'adatun, membuat permusuhan. Lillahi, kepada Allah, dhahiratun, yang sangat jelas. Nantang Allah, kurang ajar kepada Allah, munaza'atun, munaza'ah itu juga memusuhi, lahu Allah, fi mulkihi, di dalam urusan kekuasaan Allah. Bayyinatun, yang sangat jelas. Jadi artinya kalau orang ngedengki itu sebetulnya itu protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau jadikan dia kaya? Salah ya Allah, engkau ini enggak ngerti ya Allah, mestinya saya yang kaya. Gitu loh. Yang kurang ajar nih. Orang dengki itu kayak begitu. Oh, makanya kurang ajar sama Allah tuh. Orang dengki itu adalah kurang ajar kepada Allah. Allah memberikan rezeki kepada dia, seolah-olah nyalahkan Allah, seolah-olah Allah enggak tahu Allah salah ngasih dia. Ya kan dengki. Li'annahu subhanahu, sebab sesungguhnya Allah yang maha suci itu, idza an'ama, jika memberikan nikmat, ala ba'di ibadihi, kepada sebagian hamba-hambanya, dinikmatin dengan nikmat. Allah kalau memberikan kepada hambanya nikmat, fala syakka, tidak bisa diragukan lagi, annahu, sesungguhnya Allah itu muridun, menghendaki lidzalika, yang demikian itu, wa mukhtarun, dan sukarela, enggak ada yang maksa. Allah bukan dipaksa oleh orang kaya itu, ya Allah turunkan rezeki padaku, kalau enggak turunkan enggak ada. Allah memberikan rezeki kepada seseorang karena Allah, dengan ikhtiarnya Allah, dengan sukarelanya Allah Subhanahu wa taala. Idza mukriha, sebab tidak ada yang bisa memaksa, lahu, kepada Allah taala. Gak ada yang memaksa Allah. Kalau Allah mengayakan si A karena Allah menghendakinya, kalau Allah menjadikan si A menjadi alim karena Allah menghendakinya, gak ada Allah terpaksa mengalimkan seseorang. Wa idza arada al-'abdu, kalau seorang hamba menghendaki, khilafa ma arada, berbeda dengan kehendak Allah maulahu, yakni Allah Tuhannya, faqad asa al-adaba, telah jelek dalam bertata krama, berarti salah adabnya enggak ada pada Allah. Allah mengedaki si akaya, protes dia. Wastaujaba al-'aqaba, maka dia berhak mendapatkan cercaan, hukuman dari Allah. kurang ajar kepada Allah. Lihat lanjutannya Imam Haddad menjelaskan, tsumma innal hasada, sesungguhnya kedengkian itu, qad yakunu, kadang ada, ala umurin dunya, urusan dunia, kal jahi, pangkat, seperti pangkat, wal mali, harta. Orang bisa mendengki karena pangkatnya seseorang, orang kadang mendengki juga karena hartanya seseorang. Jadi orang dengki bisa karena harta dan pangkat. Dan ketahuilah, yang namanya dunia wahia, yang namanya pangkat dan dunia ini, yang namanya dunia itu asghar, lebih kecil, min ayyuhsad alaya, untuk didengki. Maksudnya orang ngiri, kalau orang mengharapkan urusan dunia sampai ngerusak hatinya, itu kecil, kecil sekali. Bal yambahi, bahkan semestinya seyogyanya lah bagi ammu, bagimu, laka antarham, engkau punya kasih sayang man kepada orang, ubtulia biha, yang diuji oleh Allah dengan dunia. Sebetulnya kalau kita melihat orang kaya itu, kalian mesti kasihan karena dia telah diuji oleh Allah, sebab kalau dia salah menggunakan harta masuk neraka, beban sebetulnya kalau kau faham. Maka dari itu kalau kau lihat orang kaya, doain semoga selamat dengan hartanya, jangan didengki lalu kamu menginginkan kekayaannya, sebab dia itu beban. Lihat, gak zakat masuk neraka, punya duit banyak salah beli, belinya sesuatu yang haram, masuk neraka. Sehingga, dan itu bukan syiarnya ahli akhirat. Makanya lihatlah orang kaya dengan mata kasihmu, jangan kelihat orang kaya dengan kedengkianmu. Lihat dengan mata kasih, doakan sehingga orang kaya yang bersama kita nanti ahli surga, amin, gitu. Kita doakan, tidak usah ngedengki, wah dari mana dapat duit, wah kok secepat banget tuh, jangan-jangan korupsi, jangan-jangan, wah macam-macam. Nggak bisa pakai bukti zahir, pakai bukti batin, tuyul, segala macam, kan ada. Itu rusak. Akan tapi kata Imam Haddad, antarhama, engkau berkasih sayang kepadanya. Doain, ya Allah, semoga dia kaya-kaya yang selamat, ya Allah. Lembutkan hatinya agar menjadi orang kaya yang dermawan, jangan sampai kau beri hatinya kekikiran, ya Allah. Kita doakan terus. Wa tahmadallah, dan sesungguhnya sesuai seyogyanya engkau memuji Allah, alladzi, yang telah afaka, menyelamatkanmu, minha, dari dunia. Berat Imam Haddad, masa saya jadi orang melarat kok malah bersyukur. Nah, memang itu adalah hakikat keimanan. Sebetulnya kalau kita itu, ibu ini, bapak melakukan sebuah perjalanan, atau ibu ini harus ke kantor kecamatan, kecamatan mana? Tanggungan. Adiknya, anaknya ibu itu sudah lama tidak tahu hilang atau bagaimana, ya? Cuman kata Pak Camat, ibu, anaknya ibu sudah ketemu, ada di kantor kecamatan. Akhirnya Pak, ibu langsung cari di sana ya. Cuman bu, tolong jangan bawa apa-apa, banyak-banyak diperiksa bu nanti bu. Kalau ibu bawa tas-tasnya suruh periksa, kerepotan. Ibu kalau bisa jangan bawa apa-apa sudah. Tinggalin barang-barang semuanya, jangan bawa macam-macam. Kue-kue gak usah dibawa, nanti malah ibu dicek kuenya, diperiksa tambah gak masuk. Karena ibu pengen cepat-cepat ketemu anak. Kira-kira ibu bawa tas enggak? Ya enggak, cerdas itu. Kalau bawa tas nanti ngerepotin saya. Baik. Sama, kalau ibu rindu kepada surga, ini kalau ke ibu masuk surga, banyak urusanmu dengan manusia, karyawannya 1000, tanya satu-satu, kamu ditolimin enggak, kan repot nanti. Ternyata dengan kefakiran itu cepat, enggak banyak ditanya, sebab kalau dunia itu ditanyanya 3 kali, dari mana kau dapat, ya? Ya? 2 kali bisa dicadangkan, 3 kali, dari mana kau dapat dan kau gunakan untuk apa, dari mana kau dapat, kau gunakan untuk apa, wah repot. Dari mana kau dapat, salah, masuk neraka. Digunakan untuk apa, salah, masuk neraka. Nah, kalau begitu sadarlah kamu bahwasanya orang kaya itu perlu banyak didoakan, bukan didengki. Sehingga para salafun saleh Kalau melihat kalau dirinya menemukan dirinya kaya, mengatakan dzambun ujilat uqubatuhu. Ya Allah, kau timpakan kepadaku dunia, aku khawatir ini adalah termasuk dosa yang kau, apa hukuman yang kau timpakan kepada kami. Sehingga di saat diberi dunia, Allah yang dilakukan kebaikan terus dengan dunianya, karena takut dunianya menjerumuskan ke neraka. Dan ada orang semacam ini, kita menemukan di zaman sekarang saja ada, apalagi di zaman Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang itu ada, ibu, kita masih ada satu orang, ada beberapa orang, bukan satu dua. Itu yang namanya infak sedekah itu kayak hobi. Jadi kalau infak sedekah itu hobi, sampai saya itu bingung. Nyumbang di Pondok Al-Bahjah itu bukan ratusan juta, miliaran. Ternyata saya ketemu lagi kiai sana ngomong, yang membelikan tanah saya 2 hektar Pak Haji itu. Nah, ke tempat lain dia lagi. Jadi orang itu hobi, jadi memang selalu niat, sudah ngomong rupanya sama suaminya itu, sama keluarganya, saya akan bekerja untuk itu, dan dia jago kerja, duitnya banyak. Sampai saya bilang itu, kira-kira rekeningnya ada berapa sih? Cuman sumbangannya banyak, luar biasa. Ada lagi orang berjuang, subhanallah. Ada satu orang berjuang itu, sampai orang tidak ngira dia bisa menyelesaikan urusan sampai berapa, 2,8. Dia cerita, kita pikir ada orang membangun bangunan yang gede, saya pikir orang kaya raya, dipikir rumahnya megah dan sebagainya. Giliran kita datang ke rumahnya, ya rumahnya pas-pasan, separuh pondok, separuh rumah pondok itu, rumah kita di pondok kalau nggak tahu, rumahnya pas-pasan begitu, ajib. Tapi kalau nyumbang kok tidak puluhan juta, ratusan, sampai derajat M. Itulah orang yang digugah oleh Allah hatinya. Lah itu orang kaya baru selamat kayak begitu. Jadi rindu untuk berbuat kebaikan. Jadi haus kebaikan. Kebaikan di sana pengin, kebaikan di situ dia pengin. Pengin dan tidak berhenti, terus dia penasaran. Nah, ini kita doakan orang-orang kaya semacam itu. Terang, Bu, kalau akal-akalan, masa nyumbang 1 miliar kan bisa buat buka Alfamart. Kan bisa buat modal, kan pikirannya begitu berkembang. Sudah punya Alfamart 3, minta 4. Tapi diberikan 1,5M. Termasuk kita beli tanah yang 9 hektar itu satu orang, Bu, enggak tahu itu kan berapa miliar waktu itu. Karena pokoknya Buya ada tanah nu, saya beli lagi. Ada tanah lagi, beli. Dia bayari. Sampai saya enggak enak tanya, habis berapa? Satu orang. Jadi bukan yang dipikir untuk dirinya sendiri, Allah. Sekarang yang dimegah mewahkan adalah ya kendaraannya biasa saja dan sebagainya. Nah ini baru. Makanya kita doakan orang kaya itu orang kaya kayak begitu tuh yang selamat. Makanya jangan ngiri. Kalau Anda melihat orang kaya di kiri kanan Anda, jadi doakan ya Allah semoga kekayaannya membawa ke surga. Jadikan dia orang dermawan sehingga Islam bisa jaya dengan kedermawannya nih. Begitu. Oh ya Allah, kenapa kau kasih dia ya Allah? Sudah hati yang ngenes sakit, enggak dapat apa-apa. Melarat sengsara. Baik. Lah kalau para salafuna saleh itu mendapatkan kefakiran langsung ahlan bi syi'aris salihin. Kalau dapat kefakiran ya Allah terima kasih. Ahlan ahlan. Selamat kefakiran datang kepadaku. Ini adalah syiarnya orang-orang saleh. Orang saleh. Banyak yang fakir. Dan juga selesai ya. Waqad yakunu kadang yang namanya ngiri ngedengki itu ala umuril akhirati, kepada umur urusan akhirat. Tapi sebetulnya bukan urusan akhirat, tapi balik-balik urusan dunia. Kal ilmi wassalah, seperti ngiri kepada orang karena ilmunya. Ngiri kepada orang karena kesolehannya. Tapi kalau dilacak bukan karena ilmunya, tapi karena dibalik ilmu pangkat. Kalau orang ngiri karena ilmu, maksudnya pengen saya punya ilmu kayak dia. Nah, ghibtah nanti kita menginginkan kayak dia, tapi tidak menginginkan hilangnya nikmat dari dirinya. Waqabihun, sangat jelek, kata Imam Haddad. Lihat, bil muridi, bagi seorang murid, seorang yang menuju jalan Allah, ayah sida, untuk ngedengki. Man wafaqahu, kepada orang yang diberi oleh Allah muwafaqah, maksudnya yang diberi oleh Allah ala tariqi, untuk berjalan di jalan Allah, Maka sangat jelek jika ada orang ngedengki, gak seneng jika ada orang berjalan di jalan Allah. Ada orang berjuang di jalan Allah sakit hati, gak benar tuh. Wa awadahu ala amrihi, gak seneng kalau ada orang ditolong oleh Allah untuk menjalankan kebaikan. Kok bisa haji ya? Kok bisa sholat? Kok bisa punya pondok gede ya? Kok bisa alim ya? Bal yambahi lahu, bahkan semestinya seyogyanya bagi orang tersebut yang melihat orang alim, melihat orang baik, ayyafraha bihi, indahnya bergembira. Li'annahu, sebab sesungguhnya orang alim dan orang soleh tadi, soro akan menjadi awanan lahu, yang menolongnya untuk selamat. Wajinsan, dan yang mengiringi, yang sama, yang menyertai, teman atau yang bisa menjadi bantu, yataqawwa bihi, yang bisa menguatkan dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minu, dan seorang yang ahli iman itu akan kathirun bi akhihi. Kathir di sini dimaknai akan kuat, akan menjadi benar di saat banyak temannya. Jadi kalau kita kuat, banyak teman, perjuangan juga gampang, ibadah gampang. Kalau sendiri kiri kanannya ahli maksiat, lihat iman bisa keropos, hilang. Balladhi yambaghi lil muridi, bahkan sesungguhnya, bal bahkan alladhi yang yambaghi seyogyanya lil muridi, bagi orang yang menuju jalan Allah itu, ayyuhibba, senang bibatinihi, dengan hatinya. Wajidahida, hatinya senang dulu, lihat, biasakan senang kalau ada orang alim. Allah, kalau ternyata hatimu belum senang, rusak hatimu. Orang alim senang dengan hatinya senang. Wajidahidu, berusaha dengan zahirnya. Fi jam'in nasi ala tariqihi, di saat mengumpulkan orang di jalannya. Kiai kan banyak santrinya. Lah kalau anda merasa ustadz yang benar, kalau ada kiai ngumpulin orang di kiri kanan banyak jamaahnya ribuan, mestinya anda senang. Sebab apa? Dia telah mengumpulkan orang kepada Allah, nyelamatkan orang banyak, seharusnya senang. Lah hasadakah hasadul ulama? Tidak hasad seperti hasadnya ulama. Sekarang anda suatu ketika, lihat kalau akalnya sadar, gak ada orang hasud nanti. Ulama gak ada hasud dengan ulama lain. Sekarang temannya bangun pondok, sakit. Jamaahnya gede, sakit. Jamaahnya lebih gede, ngiri. Kalau kita faham bahwasanya suatu ketika anda harus memanggul barang 50 kilo di pundak, tugas. Tugasmu membawa barang ini sampai di sana 50 kilo. Berat atau tidak? Berat. Ternyata di saat anda minggul keberatan, ada orang datang. Ustaz, saya bantu Ustaz. Diambil 25 kilo. Senang atau tidak? Senang. Makasih. Malah berterima kasih. Masa marah-marah, kurang ajar. Kamu bantu saya. Ada enggak gitu? Enggak ada. Baik. Umat ini tugasnya Ustaz. Di pundaknya. Kemaksiatan yang terjadi di pojok kampung, tanggunganmu. Kalau kau tidak dakwah kepadanya. Kalau kampung ini orang yang 1000, maka 1000 tanggung jawabku sebagai ustaz. Waduh, repot bener ini. Katanya ada ustaz baru. Ustaz, mau saya bantu ustaz. Senang atau tidak? Senang mestinya. Kan begitu. Tapi wah, wah ini. Wilayah saya mau diambil nih, amplopnya pindah kan, gara-gara amplop urusannya. Jadi dunia lagi kelihatannya, akhirat sehingga makanya kalau berpikir cerdas tidak nyampe, orang akan mendengki teman perjuangannya. Lihat, wa yajtahid, berusaha bidhahiri, dengan dhahirnya, fi jam'in nasi ala tariqillahi, karena dia telah berusaha untuk mengumpulkan orang di jalan Allah, senang kita. Wal istighal bi ta'ati, ngajak sibuk untuk taat kepada Allah. Wala yubali, semestinya orang yang melihat orang alim yang banyak santrinya itu, Senang karena dia banyak santri, banyak orang dibawa kepada Allah. La yubali. Jangan, enggak usah peduli. Afadoluhu am fadolahum. Apakah yang utama dia atau enggak? Yang penting senang dulu dia membawa orang kepada Allah. Jangan berpikir saya lebih mulia dari dia. Sanad ilmu saya lebih, saya lebih tua, kadang-kadang urusan lebih tua lebih alim. Fa inna dzalika rizqun minallah. Itu semua rezeki Allah yang atur. Oh subhanahu wa taala, dan Allah subhanahu wa taala yakhtassu, mengkhususkan bi rahmatih, dengan rahmatnya, man yasha, siapapun orang yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa taala. Wa fil qalbi, di dalam hati itu masih banyak akhlakun, akhlak katsiratun, yang banyak madmumatun, yang terhina. Di dalam hati masih banyak akhlak-akhlak yang tercela. Lam nadkurha, sengaja tidak kami sebutkan di kitab ini Khirson al-Ijazi, karena Imam Haddad ingin meringkas, karena keinginan Khirson, keinginan al-Ijazi untuk meringkas. Wa qad nabbahna, dan telah kami ingatkan ala ummahatiha, kepada pokok-pokoknya, mbok-mboknya. Yang terpenting dari penyakit hati adalah sombong, riya dan hasad, sudah dibahas pada pertemuan yakin. Wa ummul jami wa asrugha, dan saya isyaratkan lagi kata Imam Haddad, wa ummul jami, mboknya, daripada mboknya penyakit hati, mbok, ummahat, mbok, ibu. Penyakit hati yang tiga tadi, riya, sombong, dengki, itu induk. Dan induknya dia ada induknya lagi, lihat, bosnya lagi. Wa ummul jami, mbahnya, mbahnya. Yang paling membahayakan, wa aslua, pokoknya, sumbernya, maghrizwa, tempat tumbuhnya. Tiga penyakit hati yang paling besar tadi, hubbud dunya, cinta dunia. Hubbud dunya, cinta dunia, sehingga disabdakan oleh Nabi dalam hadis yang memang itu tidak sahih, tetapi bisa digunakan untuk fadhail a'mal, dan juga maknanya benar. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, cinta dunia sumber malapetaka, sumber kesalahan. Wa hubbuha, mencintai dunia adalah ra'su kulli khati'atin, sumber segala kesalahan. Milikilah dunia, tapi jangan hubbud dunia. Kalau saya hubbud dunia, lihat, cinta dunia, dia akan mencari, tak mikir halal haram, yang penting saya dapat duit. Giliran dapat duit, mau infak, enak aja. Saya capek cari duit, mau infak-infak, enggak ada. Lihat, mau kemana? Musibah. Kama waroda, seperti yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan setelah ditahqiq oleh para muhadithin, memang hadis hubbud dunya ra'suka li khati'atin bukanlah hadis yang sahih. Akan tapi biarpun itu hadis dhaif, akan tapi maknanya benar dan bisa digunakan untuk memacu orang untuk jauh dari dunia. Dan alangkah banyaknya Allah menganggap dunia itu adalah sesaat mata'ul gurus, sesuatu yang menipu. Dikatakan mal hayatud dunya illa qalil, kehidupan dunia sedikit. Dan masih banyak isyarat-isyarat dari Nabi, walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih bagus daripada dunia. Isyarat Nabi tentang kerendahan dunia. Baik, dan diri dunia dinamakan dunia dari kata danai, dani, sesuatu yang hina dan rendah. Dunia, sumiat dunia, dunyan lidana atiha, dinamakan dunia, dunia kan rendah nilainya. Wa idza salimal qalbu, kalau hati kita sudah selamat, Allah, semoga Allah membersihkan hati kita. Minhu, dari ini hubbud dunya. Kalau sudah hati kita tidak ada hubbud dunya, faqad saluha wa safa, maka hati itu telah benar dan bersih. Tanawwar, akan menyala, wa thaba, akan harum, bersih menjadi baik. Wa taahala, dan setelah hati kita bersihkan, taahala, pantas menjadi ahli, taahala, pantas menjadi ahli, liwaridatil anwari, untuk didatangi cahaya, cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya takwa, cahaya kerinduan kepada Allah. Waridatil anwar itu waridat, tempat datangnya cahaya-cahaya di dalam hati. Wasaluha, dan pantas hati tersebut, lil mukasyafati, untuk dibuka Allah, bil asrari, untuk mengetahui sir rahasia. bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Surga akan terlihat di matanya seolah-olah. Bahkan bisa saja melihat kejadian yang di jauh dekat, kasyif, hatinya bersih. Tapi yang dimaksud kasyif di sini adalah para salafuna saleh lebih mengarahkan kasyif adalah dibukakan tabir, sehingga seolah-olah bisa melihat surga, seolah-olah bisa melihat neraka. Lah kalau orang melihat surga, Bu, sekarang kok surga diiming-iming aja kelihatan emas 1 kilo, kan gitu, pengen datang ke sana. Apalagi orang melihat surga kan begitu. Jadi muka syafah di sini akhirnya diperlihatkan oleh Allah surga dan diperlihatkan oleh Allah neraka. Kalau kau melakukan maksiat ini, itu neraka kamu kau lihat, nggak bakal bermaksiat. Makanya ahli Allah yang hatinya bersih susah melakukan kemaksiatan, dan ternyata melakukan ibadah itu kayak nggak henti-hentinya, sholat sholat, sedekah sedekah terus, nggak putus-putus, karena hati sudah bersih, hati siap untuk dimasuki, siap untuk didatangi cahaya-cahaya iman, cahaya-cahaya ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kita akan langsung apa, kita tanya jawab, masih ada waktu beberapa menit, 10, 15 menit atau 20 menit, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang kami hormati, dan mudah-mudahan panjenengan Buya Yahya diberikan umur yang panjang untuk bisa membina jamaah di sini dan ikhwan-ikhwan yang ada di Indonesia. Pertanyaan dari kami, menyikapi permasalahan di zaman ini yang sedang gencar-gencarnya orang menyatakan bid'ah dan bid'ah. Kami mewakili para jamaah, kami mohon kepada Buya Yahya untuk membukukan masalah-masalah yang ada di Indonesia, khususnya yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kami di sini banyak teguran dari ibu-ibu jamiah bahwa mereka kebingungan dengan adanya hujatan dan hujatan dari kelompok-kelompok yang membedakan golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana pendapat Buya atau menurut pandangan orang sufi tentang dana aspirasi yang melalui anggota dewan, yang melalui proposal. Itu saja dari kami. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, apa hukumnya tahlilan bagi setelah kematian seseorang, bagi orang yang miskin terus dananya itu hasil dari ngutang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau nanya ini gimana kalau kan di sini akekah kebanyakan, kalau hitanan ya, hitanan akekah itu kalau daging akekahnya buat prasmanan kayak gitu gimana hukumnya? Terus gimana, kan ada yang ngomong kayak gini Buya, kalau berdoa enggak baca Fatihah buat Syekh Abdul Qadir Jilani enggak terkabul doanya kayak gitu. Satu lagi, enggak apa-apa. Gimana kalau habis wudu, kalau suami istri kayak gitu nempel, ada yang ngomong batal, ada yang ngomong enggak, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun masalah yang pertama tentang poin-poin masalah itu sebenarnya sudah ada, bisa dilihat di beberapa media dakwah kita tentang poin ada masalah tawassul. Masalah ini memang dari tim dakwah Al-Bahjah belum gencar untuk mencetak buku-buku. Tapi kalau masalah risalah yang kita buka, kita sampaikan kepada para thullabul ilim, dan kita juga mengadakan pelatihan-pelatihan dengan 12 masalah. Masalah tawassul, tahlil, maulid, semuanya kita memberikan pelatihan kepada para asatid muda agar mereka fasih berbicara tentang hal ini. Termasuk salah satu program kita di antara di beberapa pesantren, pesantren-pesantren besar ada usaha untuk itu. Termasuk di antaranya sebulan sekali kita ada di misalnya di pesantren MBS Gresik, termasuk di Bangil, dan satu lagi di pesantren Lirboyo. Kita ada setiap bulan, mungkin ada alumni Lirboyo yang ada di sini atau anaknya di sana. Kita ada pelatihan untuk santri besar dan sebagian alumni di Muktamar Aula dengan 1000 santri. Itu kita pelatihan untuk ini. Jadi setiap bulan sekali, Kamis awal bulan kita di Lirboyo, itu juga untuk menekankan di 12 masalah. 12 masalah itu adalah masalah-masalah penting yang diperselisihkan, sehingga para ustadz bisa fasih di dalam berbicara, sehingga tidak ragu lagi. Adapun urusan orang-orang yang anti itu sebenarnya krepek, itu kecil mereka. Mereka tidak bakal berani diajak diskusi dan sebagainya. Kita sudah dari barat dan timur ngajak bicara dengan mereka, hanya beberapa orang saja pun biasanya tetap seperti itu. Biarpun dalam keadaan mereka sudah tidak mengerti, tidak bisa memberikan jawaban, ternyata mereka juga tidak berubah. Itulah hati yang tertutup. Dan kadang menfitnah. Makanya kadang menfitnah, katanya apa kebalikannya. Katanya ke teman-teman kita kalah. Ada kita punya pun di Jakarta diskusi habis-habisan karena tidak dikodokumentasikan. Keluar di itu diekspos dengan media, dia membuat selebaran, dialognya dirubah. Seolah-olah orang kita itu kalah. Makanya mulai itu saya ngomong, sampai ngomong, Yahya, ente jangan diskusi kecuali ente dokumentasikan. Nah itu, dihancur di majelis di luar, katanya saya kalah. Makanya saya itu kalau diskusi dengan mereka langsung saya siapkan alat syuting segala macam ya, biar gak lari mereka, supaya tidak ada yang fitnah. Sudah kita beberapa syuting itu, ada syuting, ada dua diskusi itu, itu masih difitnah, katanya apa macam-macam. Sudah ada bukti saja kadang-kadang mereka itu, mereka memang pendusta kelas berat. Jadi bohong kelas berat. Adapun masalah tulisan banyak, jadi bisa satu-satu bisa dihadirkan itu, bisa diambil di tim dakwah sana. Ada dalam bentuk buku, memang belum dibukukan. Kita belum membukukan buku-buku yang besar, itu yang tulisan banyak kita sudah tulisan, yang dimuat di beberapa media di Cirebon sudah ada. Baik, adapun masalah dana aspirasi orang sufi, jadi ada orang sufi dan bukan sufi nanti. Ada usufi barangkali orang yang derajat warok, maksudnya usufi barangkali orang warok. Orang warok tidak akan mau ngambil dana-dana yang enggak jelas. Orang warok. Kita tidak mengatakan dana pemerintah itu haram kok. Dana aspirasi itu barangkali yang dimaksud adalah semua anggota harus menyisihkan apa gitu ya. Ada dari waktu itu kami sempat tanya, dana aspirasi itu adalah dana yang memang disiapkan untuk diberikan kepada masyarakat melalui tangannya para anggota dewan. Dan sumbernya kita lacak lagi. Rata-rata ya dana pemerintah. Kita mengatakan sumbangan dari pemerintah bukan sesuatu yang haram. Bukan sesuatu yang haram. Gaji pemerintah juga bukan, gaji pegawai negeri bukan sesuatu yang haram. Cuman bagi ahli warok kadang memang menghindar dari bantuan dari pemerintah, tidak menginginkan bantuan dari pemerintah. Itu adalah masalah urusan hati saja. Banyak beberapa guru-guru yang menghindar semacam itu. Enggak ada bantuan dari pemerintah. Ada. Dan juga kadang pemerintah membantu tidak seberapa bantunya, kadang-kadang ribet aturannya. Nah, ada yang enggak mau. Tapi gaji pemerintah kita tidak mengatakan sesuatu yang haram. Sebab haram itu harus jelas. Kalaupun derajat subhat, paling derajat subhat, tidak dikatakan haram, tidak dikatakan halal. Memang ada sumber penghasilan yang di negara yang haram, misalnya dunia riba atau pajak-pajak yang enggak jelas masuk negara. Tapi yang halal kan juga banyak, sehingga yang masih halal dan haram namanya subhat. Tidak halal, tidak haram. Cuman orang warok semestinya menghindar dari demikian itu. Insya Allah pondok bisa berdiri tanpa dana aspirasi. Pondok bisa tegak tanpa harus bantuan-bantuan semacam itu. Kalau Anda ingin jadi ahli warok, bagus. Yang membantu Anda adalah Allah Subhanahu wa taala. Wara itu tingkat tinggi. Wara itu bukan menghindar dari yang halal, yang haram bukan. Wara itu bukan menghindar dari yang haram, tapi wara itu memilah di antara yang halal. Wara itu bukan menghindar dari yang haram, bukan. Kalau menghindar dari yang haram itu rata-rata umat Islam harus menghindar dari yang haram. Tapi wara itu lebih tinggi lagi. Halal, halal, halal, mana yang paling bersih? Itu adalah wara. Jadi itu ya sebaiknya lah dana aspirasi biar buat yang lainnya saja. Anda tidak usah ambil. Itu baru wara. Dan insyaallah manhaj kita semacam itu tidak usah dana aspirasi diberikan ke Pondok Al-Bahjah dan Majelis Al-Bahjah. Kalau ada dana bersih dari Anda sendiri, aman insyaallah masuk Al-Bahjah. Itu. Jadi insyaallah semuanya adalah ahli wara. Amin. Kemudian masalah tahlil. Tahlil adalah tahlil itu berkumpul dengan bermacam-macam permasalahan. Jadi kalau membahas masalah tahlil itu harus dibahas secara rinci. Tahlil itu terkumpul antara satu, menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal. Dua, membuat makanan. Yang ketiga, berkumpul untuk orang yang mati. Ini ada harus dibahas satu-satu. Jadi seolah-olah yang namanya tahlil harus makan. Jadi kalau Anda pengen tahlilan, kok nggak punya duit, tahlilan tapi nggak usah dikasih makan, beres. Nggak usah ngutang. Nah, tahlilan itu ada membaca yasin, baca ini dihadiahkan untuk orang yang meninggal dunia. Nah, jadi ini permasalahannya ini. Lah kalau masalah memberi makanan, jadi makanya biasanya kalau kita membuat sebuah diskusi dan dialog, jangan terjebak dengan satu permasalahan. Karena mereka akan, orang-orang yang suka membid'ahkan itu macam-macam. Kadang-kadang permasalahannya apa sih? Tahlilan. Ya menghadiahkan pahala untuk orang meninggal dunia itu kan enggak ada. Setelah kita datangkan dalil, sudah ada. Bukan itu maksud saya. Maksud saya itu loh, memberi makanan itu loh, indah lagi. Baik, memberi makanan. Orang yang meninggal dunia punya musibah, lalu memberikan makanan pada orang lain, datangkan hujah. Ya bukan masalah itunya. Masalah itu loh, 3 hari, 7 hari. Baik-baik, sudah. Sekarang udah pakai 7 hari, pakai 20 hari sampai 40 hari. Mau datang enggak ente? Katakan dia tuh. Itu memang orang sakit dia tuh. Jadi permasalahannya adalah bukan masalah hak batil, urusannya adalah hasad dan kebencian. Maka tahlilan tidak harus pakai makanan dan jangan memaksakan diri. Tahlilan itu menghadiahkan pahala untuk orang yang meninggal dunia. Baik. Dan kalaupun Anda tahlilan resmi susah, tahlilan sendiri. Ayo. Tahlilan sendiri. Sebab tahlilan harus kita yakini itu sebagai kemuliaan dan kebaikan. Lah kalau keluarga yang bisa, yang atau ambil saja pas bulan puasa siang hari tahlilan aman, tahlilannya pada zuhur bulan Ramadan aman sudah, insyaallah selesai. Jadi jangan bikin susah yang demikian itu. Maka dari itu kami himbau, kalau ada orang meninggal dunia jangan dipaksakan untuk selamatan sampai ngutang-ngutang. Dan ketahuilah uang apa, biaya tahlilan dan selamatan tidak boleh diambilkan dari harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Kalau Anda ingin mengadakan tahlilan untuk bapak ibu Anda dari duitmu sendiri, jangan dari duit warisan yang harus diwaris. Sebab harta peninggalan itu kalau belum diwaris artinya milik saudara semuanya. Harus izin semua. Enak aja mentang-mentang kakak paling gede, ayo itu anu jual ini berasnya buat ini, izin dong sama adiknya yang kecil, apalagi ada adiknya yang masih bayi, gak bisa diminta izin, nunggu dewasanya dia. Makanya kalau Anda pengen ngadakan tahlilan itu ambil dari duit Anda sukarela, jangan diambil dari duit peninggalan orang tua. Karena duit peninggalan itu diwaris. Pulpen yang ada di rumah orang tua kita itu namanya ada, nama kakak kita, nama adik kita, semuanya ada. Kalau Anda copet satu, dosa. Makanya jangan tentang kakak kandang diktator, kakak yang paling dewasa kan. Sudah dikatakan ini, sudah ya ini anu, ini berasnya buat selamatan, bagi-bagi nanti. Kasih sarung semuanya. Duitnya abah yang meninggal. Duitnya ibunya yang meninggal. Yang lain harus, abang enak aja bagi-bagi, kan saya butuh duit. Nah, bisa ngeres. Jadi tidak boleh ya, tolong jangan membagi-bagikan duit waris. Tapi duit waris dibagi, dan awas jangan rebutan wah. Maka tidak ribu, jangan sampai ngutang-ngutang, tersiksa. Kadang-kadang memang kebiasaan ini yang menjadi masalah. Di Cirebon ini yang kita rubah, tapi kok susah yang rubah. Mereka sudah tahu kalau sudah anak pondok, barisan santri kita itu tidak dikasih duit. Ada orang sholat kasih duit, Si duit. Tapi kalau saya santri Al-Bahjah enggak dikasih duit. Karena takut kalau kita sampai ngasih tak marahi nanti kan begitu. Jadi enggak dikasih memang barisan santri kan tak dikasih, tapi di belakang dikasih lagi. Maksudnya itu kalau enggak kasih ya sudah enggak kasih semuanya sudah. Jangan biasakan seperti itu. Jadi ngasih duit. Apalagi kiainya enggak beda tuh amplopnya tebel nanti. Wah. Itu fardu kifayah enggak usah dibayar itu. Satu saja sudah cukup. Jadi kalau sholat jenazah itu kebutuhan orang yang hidup bukan kebutuhan orang yang meninggal, jangan salah. Kalau anda sholat jenazah itu bukan kebutuhan orang yang meninggal, kebutuhanmu. Sebab kalau anda tidak melakukan anda dosa. Dan kalaupun semua orang kampung tidak mau menyolati, ketahuilah sudah didoakan oleh manusia sejagat karena dia mati dalam keadaan iman. Jadi tahli apa? Tahlilan, tadi yang namanya sholat jenazah dan sebagainya itu bukan kebutuhan orang mati. Seandainya ada orang ahli iman meninggal di rumah di tetangga kita, enggak dikubur, dimakan anjing dan sebagainya, enggak ada perubahan bagi dia. Ahli surga masuk surga, tapi ini yang hidup ini loh dosa. Jadi bukan urus, jadi bukan kepentingannya, kepentingan kita. Maka wajib kita datang sudah sholat, jangan dibiasakan. Kemudian setelah itu apa? Khususnya di daerah Cirebon, sebagian tempat khususnya di lingkungan pondok kita, itu memaksakan harus ngasih makan dan berkat selama 7 hari. Dan benar tuh kasih berkat setiap hari 7 hari. Bayangkan meninggalnya di rumah sakit, di rumah sakitnya belum beres bayarinya, kemudian dapat utangan, tak taunya buat nyembelih ayam dulu segala macam, tersiksa. Enggak. Jadi tahlilan harus dengan cara yang benar. Kalau dengan cara seperti itu tidak usah. Baik, doakan saja yang banyak. Dan tahlilan pun bisa dengan ibadah. Tahlilan itu intinya begini, menghadiahkan pahala. Tidak harus resmi dengan Allah, kemudian alif lam mim itu bukan. Tahlilan itu bisa dirubah dengan bacaan apapun. Misalnya kita tahlilan Bu baca bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah, kita baca Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Yasin 1000 kali Al-Fatihah. Boleh. Jadi tidak harus remi semata. Maka dari itu wahai ibu kami himbau, kapan anda melakukan ibadah termasuk bisa membaca Al-Quran, tolong dibungkasannya langsung berdoa kepada Allah. Dan dibungkasan doa ya Allah, ya Allah sampaikan bahala bacaanku Quran ini kepada orang meninggal. Itu hakikat tahlil. Habis begini pengajian ini lintaskan ya Allah, pahala yang kau berikan kepadaku saat ini berikan juga kepada mbahku yang meninggal dunia. Nyampe itu tahlilan. Sebab tahlilan itu istilah di sini. Kalau istilah dalam istilah ilmu, istilahnya ulama namanya ihda'us thawabi, menghadiahkan pahala. Lihat di dalam doa tahlil Allahumma ausil thawaba maqaranahu, ya Allah sampaikan pahala yang aku baca kepada si fulan si fulan. Jadi bukan istilah tahlil itu hanya karena ada la ilaha illallah namanya tahlil. Bisa dirubah menjadi nama tahmid juga enggak apa-apa. Sama tasbih juga enggak apa-apa, boleh ya? Paham ya? Kemudian masalah akikah. Akikah itu sunnah yang dikukuhkan. 1 kalau anaknya perempuan, 2 kalau anak laki. Disunahkan atas seorang bapak. Bapak orang tua. Jadi anda disunatkan menyembelih akikah untuk anak anda nanti. Nah kalau orang tua sudah menemukan anaknya sampai balik belum diakikahi, sudah terlepas kesunahannya. Seperti sholat duha waktunya kapan? Sebelum duhur. Kalau sudah kelewat, habis. Berarti waktunya sunnah mengakikahi anak adalah mulai lahirnya anak sampai anak balik. Kalau sudah anak balik, habislah waktu kesunahan. Lah kalau anaknya merasa kok abah belum mengakikahi saya pengen akikah bah, akikah sendiri. Tapi abah kasih duit dong, ya sudah saya kasih duit. Tapi bukan akikahnya, bukan bapak kakek, dia akikah sendiri, niat sendiri. Lah akikah itu sebaiknya adalah kita memasak dan kita kirimkan ke rumahnya. Itu paling bagusnya cara akikah. Nah, tunggu dulu selesai, jangan satu-satu. Sebaiknya itu kan ada bawahannya nanti. Mesti begitu disyariatkan. Akikah itu adalah daging kita masak lalu kita kirim kepada tetangga. Akan tapi dengan cara begini mungkin ada sibuk atau tidak kuat, akhirnya tetangga kita datang ke rumah, itu pun boleh. Jadi makan di rumah kita juga boleh. Apakah dengan cara prasmanan atau yang lainnya itu boleh. Cuman prasmanan itu kadang enggak enak, Bu. Mau nambah susah. Iya, betul Bu. Dan memang jangan, hah? Mau balik lagi jauh Bu ya. Prasmanan itu jauh, jadi waduh, sudah terlanjur baris jejer banyak. Ya Allah nyesel, sopnya enak bener. Prasmanan. Hah? Prasmanannya nyumbang. Nyumbang gimana? Hah? Oh baik. Jadi kalau orang ada ngasih amplop mah itu suka-suka. Ngasih mobil juga boleh. Cuman kita tidak ingin punya kebiasaan yang jelek sehingga orang datang menghadiri walimah kalau enggak bawa duit enggak enak. Waduh. Akhirnya enggak datang walimah akikahnya. Kenapa enggak punya duit? Jadi kalau bisa dibiasakan saja enggak usah bawa duit. Kalau perlu pulang dikasih duit. Jadi insya Allah kita rubah kalau ada pengantin yang datang nanti dikasih duit biar pengantinnya berkah. Tapi Bu kalau ada orang ngasih enggak apa-apa, suka-suka. Jadi dibahas oleh ahli fikih. Kalau ada orang khitan, kemudian ada orang ngasih duit, duitnya buat anak atau bapak? Wah, ini dibahas oleh para ulama nih. Ya. Selama ini gimana ya, Ibu? Diambil sama bapak atau sama anak? Kok bisa yang khitan anaknya? Ini bapak rakus tuh. Jadi dibahas oleh para ulama, kalau ada seorang khitan, kemudian ada orang datang ngasih hadiah, maka hadiahnya untuk bapak atau untuk anak? Khilaf, nah, sudahlah. Kalau bapaknya pengen ambil dan duitnya anak, jadi, cuman kalau memang jadi, maka lebih terarah kepada anak karena yang khitan adalah anak. Jadi boleh hadiah untuk anak. Jadi boleh artinya memberi hadiah boleh-boleh saja. Cuman ada di masyarakat kita itu hal-hal kayak begitu tuh biasanya tolong menolong yang tanpa tertulis. Bahkan kadang-kadang dicatat. Ini sumbangan kayak ya tolong bantu membantulah boleh-boleh sajalah. Nah, boleh-boleh saja. Ya boleh-boleh saja orang menyumbang kok, orang membantu. Cuman jangan sampai menjadi tradisi yang tidak baik sehingga orang repot kalau tidak datang. Jadi tolong menolong itu bagus saja. Pakai kotak. Pakai kotak jadi enggak ada. Bahkan pengantin sekarang ada sepi. Kemarin ya di pondok kan ada pengantin biasa ya, ada pengantin-pengantin. Biasanya itu kuade-kuade itu ada memang langganan. Tak taunya ada salah satu pengantin datangkan kuade sendiri. Saya pikir itu kotak apa itu. Rupanya sama yang punya kuade dikasih dua kotak sumbangan. Ya kan? Ada kotak. Kotak untuk masuk. Ini merubah aturan pondok, masukin di dalam sana jangan keluarin di luar nanti. Kalau nyumbang pribadi-pribadi sananya ini. Jadi enggak apa-apa Bu ya sumbangan-sumbangan kayak itu enggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Yang penting tidak dipaksakan. Kalau tidak nyumbang bagaimana? Marah enggak tuan rumahnya? Enggak kan? Dicatat ya. Nah, itu tolong menolong enggak apa-apa Bu. Hal-hal gitu enggak apa-apa. Jadi sekarang saya nyumbang 10.000, nanti kalau giliran saya nikahkan anak saya tolong bantu sumbangan. Itu memang kebiasaan di kampung begitu. Cuman ada ini bisa saja orang nakal itu. Mau memfitnah. Ini kejadian betul. Ada di atas namakan si A cuman 1.000. Akhirnya orang berdengki. Orang kaya kok nyumbang 1.000. Rupanya ada orang dengki itu. Jadi masuk ke amplop satu namanya dia, satu namanya orang kaya itu. Haji siapa itu? Orang pada pikun. Bisa ajang fitnah juga. Ini kejadian. Sehingga satu kampung tuh paling masyhur katanya itu orang kaya paling pelit. Kalau ngasihin padahal orang itu tidak. Kalau ngasih biasanya langsung. Setiap ini akhirnya dicek siapa yang ngasih ketahuan. Rupanya ada orang ngiri. Dia ngamplop dua. Yang satu namanya dia. Yang satu namanya Pak Haji itu. Nah ini cerita itu. Orang dengki macam-macam caranya. Boleh gak apa-apa. Cuman sebaiknya tanpa itu semuanya. Hakikah kan sedekah niatnya untuk mengeluarkan rizki agar diganti oleh Allah. Orang yang membaca Fatihah tidak pakai Syaikhul Qadir Jilani, kalau tidak baca tidak Fatihah Syaikhul Qadir Jilani tidak terima, itu orang fanatik yang tidak benar, orang sakit itu. Nah, sebelum Syaikhul Qadir Jilani lahir gimana nanti sakit ya. Intinya ta'aluk kepada guru. Selain Syaikhul Qadir Jilani ada Syekh Wahauddin An-Naqsyabandi, Syekh yang orang tergantung bagaimana gurunya dan seterusnya. Mungkin dia bukan mengambil tarekoh al-Qadiriyah, kenapa ya? Makanya dia dengan tarekohnya sendiri. Jadi enggak seperti itu. Itu biasanya orang fanatik. Orang fanatik yang buta, fanatik salah. Orang alim tidak hanya Syekh Abdul Qadir, jadi banyak orang besar yang ya, banyak orang besar. Jadi enggak Fatihah bisa. Fatihah itu Fatihah, zatnya Fatihah itu menjadikan sebab dikabul doa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, waktu Nabi Muhammad kedatangan seorang kedatangan malaikat, malaikat itu mengatakan, "Abshir ya Muhammad binuraini, wahai Muhammad, bergembiralah engkau dengan dua cahaya." Nabi Muhammad, "Uti tahu malam yu'ta ahadun min qablika." Dua cahaya itu diberikan kepadamu wahai Muhammad dan tidak pernah diberikan kepada orang sebelummu. Nabi Muhammad bertanya, "Wa mahuma?" Apa dua cahaya itu? Dijawab oleh malaikat, "Fatihatul Kitabi wa Khawatumul Baqarati," surat Fatihah dan bungkasan surat Al-Baqarah. Lanjutan hadis, malaikat berkata, "Ma qara'ta harfan minha illa wa utita." Kamu tidak membaca satu huruf dari dua cahaya tersebut kecuali menjadi sebab engkau diberi oleh Allah. Jadi membaca satu huruf di dalam Fatihah atau satu huruf bungkasan Baqarah itu menjadikan dikabul doa kita. Makanya biasanya habis doa kita langsung baca al, enggak pakai disebut Syekh Abdul Qadir Jilani atau yang lainnya, Fatihahnya itu saja menjadi sebab dikabul doa. Dan itu Nabi yang ngomong sebelum Syekh Abdul Qadir Jilani lah lahir. Jadi Fatihah, ma qara'ta harfan minha alawatuta. Khatimul Baqarah itu apa, Bu? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu wa hasibkum bihi, sampai aman rasul bima unzila ilaihi min rabbih, sampai akhir itu Khatimul Baqarah. Makanya inilah yang sering dihadirkan oleh orang yang mengajari tahlil, biasanya itu diiringi dengan doa. Habis itu langsung doa. Ini aman rasul sampai akhir atau Fatihah. Jadi kalau pakai Syekh Abdul Qadir Jalan mimbab tawasul dengan seorang alim besar, Syekh Abdul Qadir Jalan wali kutub, bagus, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau enggak pakai Syekh Abdul Qadir Jalani, Fatihahnya sendiri menjadi sebab diterima oleh Allah. Ayo. Biasanya orang fanatik ini. Atau ya memang ustaz pengin ngedikan ustaz torekoh yang enggak pernah ngaji karena torekohnya mulai sedikit ini. Wah, jarang. Ya, jamaahnya mulai bangkrut ya, mulai. Wah, ini harus kalau enggak pakai Qadiriyah. Saya punya abah Qadiriyah. Kalau enggak ikut Qadiriyah sesat. Ahli tasawuf menyalahkan torekoh yang lainnya. Torekoh yang paling benar adalah Syadziliyah. Selain Syadziliyah enggak benar, ini Syadziliyahnya. Kok tidak ngomong torekoh yang lain benar adalah torekoh Qadiriyah, yang lain enggak benar. Ini sudah ahli tasawuf tawadhu. Semakin bersih hatinya tawadhu. Kalau ditanya gimana Syadziliyah? Abul Hasan Asy-Syadzili adalah orang besar. Gimana Naqsabandi? Syekh Bahauddin Naqsabandi orang hebat. Ya begitu. Yang paling benar adalah Qadiriyah. Di surga hanya Qadiriyah saja. Wah, ini berlebihan ini. Memang biasanya orang masuk tarekoh enggak pakai ilmu. Pakai warisan bapaknya itu. Bapaknya ma'alim, dia bandel dulu jadi gus kurang ajar. Bapaknya meninggal langsung megang ke tarekohan. Wah, ini yang rusak ini. Nah, ini betul ini kita. Ini yang rusak. Bapaknya mah kiai hebat tapi anaknya enggak mau ngaji. Naik motor rang-rang-rang-rang. Wah, hidup-hidup. Jadi ketuanya tak taunya bapaknya meninggal dunia langsung dijubahi sama temannya, sama murid-murid bapaknya. Jubahi mama, Allah, Allah, ketemu Rasulullah. Gak ada begitu. Itu adalah kidib. Makanya guru-guru kita punya manhaj guru dah. Anakmu didik ilmu. Gak ada. Ilmu nurun, ilmu cahaya bukan nurun. Bapaknya kiai, anaknya kiai, gak ada. Belajar dulu baru jadi kiai. Ilmu laduni, syarat laduni adalah warok, takut kepada Allah, ibadah. Jadi laduni akan diberikan oleh Allah kepada seorang hamba setelah mujahadah. Bandel nakal laduni, gak ada laduni itu. Ada sebagian laduni, bapaknya meninggal, wah ini alim. Pernah suatu ketika kita kedatangan satu orang, semoga Allah mengampuni. Dia masyhur dengan laduni, datang ke kampus Yaman waktu itu. Masyhur laduni katanya, ini anaknya kiai terbesar, pokoknya kiai besar. Nakal, bandel, enggak pernah ngaji, tapi alim. Lah kagum kan kita satu kedatangan dia. Ditanya beberapa masalah, enggak ada yang jawab, ngantur jawabnya. Kata anak-anak, wah ini mungkin lagi lupa atau lagi mikir ini. Kadang orang dibesarkan saja hanya untuk sombong-sombongan ya. Makanya yang kiai, tolong anakmu tidak bakal jadi kiai kecuali kau didik benar. Kalau dididik dengan kesombongan, enggak bakal jadi kiai. Akan jadi iblis. akan jadi setan karena kesombongan itu adalah sifatnya iblis. Yang berasa kiai anaknya didik yang benar. Yang bukan kiai cepat didik anakmu jadi kiai, sebab sekarang pada banyak kiai yang bosan jadi kiai. Banyak anaknya enggak pernah dididik benar tuh. Banyak, hati-hati. Sehingga ngerusak akidah, ngerusak akhlak semuanya. Kita doakan semoga ulama kita selamat semuanya. Kiai-kiai kita selamat semuanya. Anak-anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman ini kritik ke dalam karena katanya kiai, katanya. Makanya anak saya harus saya didik benar dan seterusnya. Dan saya punya bimbingan dari guru, wanti-wanti anak-anak. Saya punya guru Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, tidak pernah memanjakan anaknya. Dia punya anak banyak. Kalau ada tamu, tidak ada orang lain melayani. Anaknya semuanya. Mereka ngelar ini, sufrah, nurunkan makan semuanya. Yang berkhidmah kepada tamu adalah anaknya. Kalau sekarang kan enggak, anaknya diwali-walikan. Ini anak saya malain. Anaknya digede-gedekan, padahal masih bahlul. Kalau kita punya guru, tidak. Saya heran, semuanya enggak. Walau, jadi di loteng, kita akan makan. Jadi setelah mereka beliau anak-anak ini merapikan, pergi, hilang. Di atas loteng. Setelah selesai makan, turun, ngambil semuanya, bersih. Cuma sekarang anaknya dimanja, dimomo, dikus-kusin sama. Jangan disuruh tuh anak saya, hati-hati. Insyaallah anak-anak kita bakal jadi khotimnya anak. Anak kita jadi khotim khidmah biar tidak sombong anak-anak. Anak kita sekarang harus kita latih semacam itu anak kita. Kadang enggak usah digede-gedekin, yang gedekin Allah nanti, ya. Baik, ya ini biasanya thariqah dan sebagainya. Thariqah adalah hak. Masuk dunia tasawuf, ambil untuk bersihkan hati. Kesombongan rusak, hakikat rusak, dengki rusak. Makanya ada tasawuf. Abdul Qadir Jilani adalah seorang alim besar, bukan saja seorang sufi tapi seorang faqih. Dan panjang umur berfatwa dengan dua madhab. Madhab Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, itu asal madhabnya. Dan berfatwa dengan madhab Imam Asy-Syafi'i. Hebat dua madhab berfatwanya. Baik, kemudian menyentuh orang yang bukan mahram hukumnya batal menurut madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan. Habis wudhu bersentuhan dengan suami, pokoknya bersentuhan kulit, ada lima ya, ada syarat-syaratnya, sama-sama dewasa. Kalau ibu menyentuh anak kecil tidak batal, sama-sama dewasa. Maksudnya sama dewasa, sama-sama membangkitkan syahwat. Yang kedua, laki perempuan. Kalau laki dengan laki tidak batal, perempuan dengan perempuan tidak batal. Yang ketiga adalah kulit. Kalau seorang suami gemes pengen megang istrinya, suruh pegang giginya, enggak batal. Atau menyentuh rambutnya, tidak bah. Menyentuh rambutnya tidak batal. Kukunya tidak bah. Jadi hanya kulit. Jadi bersentuhan dengan kulit. Berapa tiga ya? Empat. Yang kelima adalah bukan mahram. Mahram itu adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Kalau orang yang boleh dinikahi, maka batal wudu. Yang tidak boleh dinikahi, ada mahram dengan nasab lima orang. Cara menghafal adalah sudah pernah saya sampaikan di sini. Ada lima orang. Orang yang sepadan dengan kita tidak boleh dinikahi. Namanya sawo. Sebadan dengan kita siapa? So. Jadi saudara kita tidak batal wudu kalau bersentuhan. Yang kedua adalah orang yang yang pertama ke atas. Bapak, ibu, mbah, ibu-ibu salaman dengan Nabi Adam enggak batal. Pokoknya ke atas ya? Ke atas dari bapak, ibu sama mbah ini. Pokoknya ke atas. Pokoknya nyambung ke atas. Ke bawah. Bapak-bapak awet muda umurnya 500 tahun. Ketemu anak gadis setelah 500 susah tahu dan asapnya nyambung ke bapak, nggak boleh nikah, mahram itu cucu, cicit ataupun cucu yang keberapa. Jadi ke bawah tidak batal loh. Dua. Yang ketiga adalah yang sepadan dengan kita. So. Yang keempat adalah yang sepadan dengan bapak kita, bapak ibu kita. Pak, paman jelas ya. Biarpun paman kita 1000 sama, nggak batal wudu. Yang kelima adalah anaknya orang yang sepadan dengan kita. Anaknya orang yang sepadan dengan kita. Anaknya orang yang sepadan dengan kita itu siapa sih? Saudara. Anaknya saudara siapa sih? Ponakan. Ponakan aja enggak tahu, ayo. Anaknya orang sepadan dengan ki sepupu batal wudu dan boleh dinikahi. Sepupu kan anaknya sepadan dengan bapak. Anaknya sepadan dengan kita tidak batal wudu. Jadi adalah yang dikukun dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian setelah itu nanti mertua sama menantu. Mertua sama menantu. Kemudian setelah itu masalah susuan, anak sesusuan. Saudara sesusuan itu nanti itu masalahnya. Susuan sama dengan nasab aturannya. Nah, itu di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yang dikukuhkan. Tapi mazhab lain, Bu. Mazhab lain seperti mazhabnya Imam Malik mengatakan tidak batal. Mazhab Abu Hanifah mengatakan tidak batal. Cuman kita di Indonesia. Bukan saya tidak tahu mazhab Malik, saya belajar mazhab Malik. Cuman kalau ada orang di Indonesia sok enggak batal wudu, ini orang sakit. Mazhab siapa sampean, Pak? Kan gitu ya. Mazhab Malik, saya belajar mazhab Malik. Mazhab Malik dengan dua syarat baru batal. Dengan syahwat atau sengaja menikmati. Misalnya sengaja hatinya gatal, tangannya gatal pengin nyentuh istrinya atau pengin nyentuh, pokoknya syahwat. Menyentuh syahwat dalam mazhab Malik, Pak, batal. Menyentuh dengan syahwat mazhab Malik adalah, Pak, batal. Atau tidak syahwat tapi pengin menikmati. Menikmati menyentuh istrinya, setelah disentuh kena boroknya. Ya kan? Tapi niatnya menikmati. Kena borok tetap batal karena niatnya untuk menikmati. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah enggak batal biarpun begitu. Itu mazhab lain. Dan kita mazhab Imam Asy-Syafi'i selagi normal harus kita katakan, Mbah. Kecuali nanti Ibu naik haji, amin. Pakai mazhab Malik, mazhab Abu Hanifah dalam keadaan di sana. Ini boleh-boleh saja, enggak ada masalah. Cuman dalam keadaan normal jangan nganeh-nganehi di masyarakat kita. Cuman sekarang karena ada ustaz di televisi belajar fikihnya enggak ini, hanya karena sekarang masuk kampus IAIN misalnya. Orang tamatan SMA diajak belajar fikih perbandingan. Kita belajar fikih dulu, Bu, ya. Tidak boleh mempelajari fikih perbandingan kecuali kita sudah memperdalam fikih Syafi'i. Jadi fikih Syafi'i dulu digempur, habis itu uji. Kalau ujian itu ada namanya ujian syamil, Bu. Ujian syamil itu adalah diuji dari kitab awal sampai akhir. Syamil. Jadi kitab minhaj dari awal sampai akhir ujian. Itu paling kemeng anak-anak itu. Belajarnya seminggu itu. Enggak tidur. Itu ujian syamil. Baru setelah selesai nanti belajar fikih perbandingan, fikih 4 madhab gitu. Kita juga belajar. Dan makanya kalau di masyarakat kita, Ibu, ayo tetap para bapak katakan, "Bah, batal." Cuman kalau ada darurat misalnya orang sakit. Gimana saya berat, saya harus dibantu oleh istri saya. Kalau saya harus wudu dikit-dikit batal gimana? Enggak apa-apa, Bu. Pak, bagian orang yang sakit, habis sakit dibutuhin sama istrinya. Lah kan waktu wudu ini kan batal lagi kan? Kan. Cuman lihat Islam indah, ambil mazhab Malik sudahlah enggak apa-apa. Tapi yang ibu benar sehat. Hah? Masa pakai enggak bisa mazhab Syafi'i. Jadi harus tetap kita katakan menyentuh perempuan adalah batal menurut mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Kalau dalam keadaan darurat tertentu bolehlah kita pakai mazhab yang lain untuk sebuah kebutuhan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'sir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah yang menyaksikan kami saat ini. Ya Allah, seperti Engkau telah mudahkan kami masuki tempat ini, majelis ini, maka berikan kepada kami keistiqomahan, ya Allah, yang sesungguhnya, ya Allah. Dan seperti Engkau hadirkan jasad kami di tempat ini, hadirkan hati kami, ya Allah. Dan jadikan hati kami mencintai dan merindukan majlis ini, ya Allah. Dan jadikan pertemuan ini mukadimah pertemuan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau berikan kepada kami kebaikan pada saat ini. Maka kami mohon, ya Allah. Ya Allah, terimalah kebaikan kami, ya Allah. Berikan kepada kami pahala-pahala darimu, ya Allah. Dan seperti Engkau berikan pahala itu kepada kami saat ini, maka kami mohon, berikan pahala-pahala itu kepada orang yang telah mendahului kami, dari guru-guru kami dan orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, sungguh Engkau Maha tahu, ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya. Jauhkan kami dari dengki dan dendam. Jauhkan kami dari cinta dunia, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jika hati kami pernah ngedengki kepada seseorang, Kami mohon ya Allah, tambahlah kenikmatan untuk orang tersebut ya Allah, dan bersihkan hati kami dari dengki. Dan jika ya Allah ada orang yang mendengki kami karena keberhasilan kami, kami mohon ya Allah, berikan kepada orang tersebut keberhasilan seperti yang Kau berikan kepada kami. Dan kami mohon ya Allah, bersihkan hati kami dan hatinya dari dengki ya Allah. Ya Allah, Engkau sungguh Maha Tahu ya Allah yang hadir ke tempat ini. Jika ada di antara mereka yang rizkinya masih haram, gantilah dengan yang halal ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika mereka masuk neraka dengan rizki-rizki itu ya Allah. Gantilah dengan rizki yang halal, yang banyak dan penuh berkah ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir ya Allah, rizkinya yang masih sempit, lapangkan ya Allah dengan rezeki yang banyak yang penuh berkah ya Allah. Sungguh Engkau Maha Tahu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika Engkau ya Allah ada, jika ada yang hadir ke tempat ini, hamba-hambamu yang telah Kau mudahkan urusan rezeki mereka, maka jadikan mereka orang kaya yang masuk surgamu ya Allah. Kami tidak rela jika ada orang kaya hadir ke tempat ini masuk nerakamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan berikan kepada kami semua kemudahan dalam urusan rezeki, lapangkan rezeki kami untuk bekal ibadah ya Allah, untuk bekal ibadah. Dan jadikanlah dunia di tangan kami, jangan Kau jadikan dunia di hati kami ya Allah. Jadikan dunia di tangan kami, jangan Kau jadikan dunia di hati kami ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami dari hubbud dunia, cinta dunia ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan ya Allah. Berkat majlis yang mulia ini ya Allah, ya Allah, perbaikilah perilaku kami. Berkat majlis yang mulia ini ya Allah, perbaikilah perilaku anak-anak kami yang di rumah ya Allah. Ada di antara yang hadir ya Allah susah membawa anaknya ke tempat mulia ini ya Allah, maka kami mohon setelah hari ini lembutkan hati anak-anaknya sehingga mereka bisa menghadiri tempat yang mulia ini. Ada suami-suami ya Allah yang merasa kesusahan, kerepotan membawa istrinya ke tempat yang mulia ini, maka kami mohon berkat majlis yang mulia ini, jadikan istri-istri mereka yang di rumah menjadi lembut hati sehingga rindu ke majlis yang mulia ini. Ada di antara para istri merindukan suaminya menghadiri tempat mulia ini akan tapi belum bisa ya Allah, maka kami mohon lembutkan hati para suami-suami itu sehingga mereka bisa menghadiri tempat mulia ini. Dan ya Allah, kumpulkan mereka kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari meninggalkan solat ya Allah. Tetangga kami yang ada di kiri kanan masjid ini Allah, ada di kiri kanan kampung ini Allah, ada di kiri kanan kota ini Allah, kami mohon berikan kepada mereka bimbinganmu ya Allah. Berikan kepada mereka bimbinganmu ya Allah. Jangan sampai ada di antara mereka yang meninggalkan solat ya Allah. Dan jauhkan kami dari meninggalkan puasa Ramadan, jauhkan kami dari makan riba ya Allah. Bantulah kami ya Allah untuk menghindari yang haram ya Allah. Jika ada di antara yang hadir masih berurusan dengan riba, kami mohon, mohon, mohon ya Allah, berkat kehadiran mereka di tempat mulia ini, jauhkan mereka dari riba. Dan jauhkan mata kami dari melihat yang haram, jauhkan mulut kami dari menggunjing ya Allah, menggunjing ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang telah menggunjing kami, kami mohon ampuni mereka ya Allah, karena begitu besarnya dosa menggunjing. Sungguh kami tidak rela jika ada orang yang beriman masuk nerakamu gara-gara menggunjing kami. Maka kami mohon siapapun yang menggunjing kami, ampuni mereka, berikan kesadaran kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang-orang yang pernah kami gunjing ya Allah, ampuni mereka. Dan jauhkan kami dari menggunjing ya Allah, dan jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hina, yang saat ini banyak terjadi ya Allah. Perzinaan yang busuk ya Allah, menuruti hawa nafsu ya Allah, itu kehinaan di dunia dan di akhirat. Maka kami mohon ya Allah, jauhkan kami dan anak keturunan kami dari zina. Dan jika ada di antara kami yang hadir ada yang pernah kepleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran ya Allah, berkat kehadiran mereka di tempat ini, ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan di akhirat Kau muliakan di surgamu ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan zina ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami sehingga hati kami bisa saling mencintai karenamu. Mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan berikan keikhlasan kepada kami semua ya Allah, yang hadir tempat ini, yang berjuang di tempat ini ya Allah, yang membantu jalannya acara ini. Berikan ketulusan dan keikhlasan wahai Zat yang Maha Tahu siapa mereka. Panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat. sekalian. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir ya Allah tersinggung perasaannya, hatinya tersakiti oleh lidah kami, kami mohon ya Allah ampuni lidah kami. Dan ya Allah gantilah orang yang tersakiti tadi dengan kebahagiaan, keberkahan dalam rumahnya ya Allah, kebahagiaan dalam rumah tangganya ya Allah. Gantilah dengan kesenangan ya Allah, sungguh kau Maha tahu. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah. Dan kami mohon jadikanlah ucapan kami ya Allah di akhir hayat kami kelak saat kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum.